tetapi dinisbahkan kepada semua sekali. Sebab dia melakukan tu atas kesepakatan mereka semua. Itu dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرْ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ. Maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap unta itu dan membunuhnya. Alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku. Dia juga berfirman, إِذِنْ بَعَثَ أَشْقَوْهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasulullah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Jadi yang bunuh seorang, ashqaha seorang, sahib satu orang. Maksudnya jauhlah ia, yakni jauhkanlah daripadanya. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عَقَبَاهَا. Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu. Maka Rabb mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah, dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu. Jadi Allah SWT telah membinasakan mereka, dan Allah menerangkan sebabnya, bizan bihim, disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan, fasawaha, dengan tanah. Lalu dari Abdullah bin Zama'ah, ia berkata, Rasulullah SAW pernah berkhutbah, lalu beliau menyebutkan seekor unta dan kemudian menyebutkan orang yang menyembelihnya. Setelah itu beliau bersabda, إِذِنْ بَعَكَ أَشْقَوْهَا إِنْ بَعَكَ لَهَا رَجُلٌ عَارِمٌ عَزِيزٌ مَنِيعٌ فِي رَحْتِهِ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةٍ. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, dibangkitkan bagi mereka seorang yang cerdas, pemimpin, dan selalu ditaati di kalangan kaumnya seperti Abu Zam'ah. Dan yang meriwayatkan adalah seorang sahabat namanya Abdullah bin Zam'ah. Allah alam beliau juga adalah digelar sebagai Abu Zam'ah. Maknanya dia ingat hadis ini sebab apa? Rasulullah SAW telah menyebutkan sifat-sifat yang mulia pada Abu Zam'ah ni. Tetapi yang masalahnya orang yang paling celaka pula daripada golongan kaum salih yang membunuhnya, tetapi masalahnya dia mempunyai sifat-sifat ni, cerdas, pemimpin, selalu ditaati di kalangan kaumnya. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu, ala uhadithuka bi ashqan nas? Qala bala. Qal rajulani ahaduhuma uhaymir ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذا يعني قرنه حتى تبل منه هذه يعني لحيته. Maukah kamu aku beritahu tentang orang yang paling sengsara? Mahu, sahutnya. Beliau bersabda, ada dua orang yang salah satunya berwarna agak merah dari kaum Samud yang menyembelih unta dan yang memukulmu hai Ali kerana ini, iaitu tanduknya sehingga janggutnya basah. Jadi dua orang yang celaka ni adalah orang yang membunuh unta Nabi Saleh daripada kaum Samud, dan yang seorang lagi yang membunuh Ali ataupun memukul Ali radhiyallahu anhu. Kerana ini kerana tanduknya sehingga janggutnya basah. Allah alam, kat situ tak ada penerangannya. Allah SWT berfirman, فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Kemudian mereka menyembelih unta betina itu, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Allah, dan mereka berkata, hai Salih, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah. Maka mereka pun menyatukan dalam ucapan mereka itu puncak kekafiran dari beberapa sisi. Pertama, mereka menentang Allah dan Rasulnya dalam bentuk pelanggaran yang mereka lakukan terhadap larangan keras menyembelih unta betina yang dijadikan sebagai salah satu tanda kekuasaannya bagi mereka. Kedua, mereka menyegerakan turunnya azab sehingga mereka berhak mendapat azab tersebut kerana dua hal, iaitu tidak dipenuhinya persyaratan yang diberikan kepada mereka melalui firman-Nya, wala tamassuha bisu'in fayakhudzakum azabun qarib, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat. Dan dalam ayat yang lain disebutkan azabu yaumin azim, azab hari yang besar. Dan dalam ayat yang lain lagi disebutkan azabun alim, azab yang pedih. Semuanya itu adalah hak. Hal lainnya adalah permintaan mereka supaya azab itu disegerakan bagi mereka. Ketiga, mereka mendustakan Rasul yang telah memberikan dalil yang pasti atas kenabian dan kebenarannya, sedang mereka mengetahui secara pasti hal itu. Namun kekufuran, kesesatan dan keingkaran telah membawa mereka jauh dari kebenaran dan justru menghantar mereka kepada azab yang pedih. Jadi ada tiga sebab mereka telah menyatukan puncak kekafiran dalam ucapan mereka yang tadi itu dalam surah Al-A'raf. Pertama, mereka dah bunuh binatang yang telah dilarang mereka membunuhnya. Kemudian yang kedua, mereka suruh cepat-cepatkan turunkan azab. Yang ketiga, mereka mendustakan Rasul sebab mereka kata in kunta minal mursalin, jika kamu benar-benar daripada golongan orang yang diutuskan, seorang rasul. Itu sebab mereka satu contoh bagi kekufuran. Yang ketujuh, binasanya kaum Samud dan turunnya azab Allah ke seluruh bahagian mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam zalika wa'dun ghairu makdzub. Mereka membunuh unta itu, maka Salih berkata, bersenang-senanglah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan, yang tidak didustakan. Diceritakan bahawa setelah mereka sepakat untuk menyembelih unta betina, maka orang yang pertama kali melakukan penyembelihan terhadap unta tersebut adalah Qidar bin Salih. Mudah-mudahan Allah melaknatnya. Dan setelah mereka membunuh unta betina itu, mereka pun memotong urat di atas tumitnya sehingga unta itu pun terjatuh ke tanah. Setelah itu mereka memotong daging unta itu dengan pedang mereka. Ketika anak unta itu mengetahuinya, maka ia pun lari ke atas gunung menjauhi mereka dan melenguh sebanyak 3 kali. Oleh kerana itu Nabi Saleh alaihi salam berkata kepada mereka, bersenang-senanglah kalian di rumah kalian selama 3 hari. Yakni selain hari mereka tersebut. Namun mereka tidak juga mempercayai janji yang sudah sangat tegas tersebut. Bahkan ketika sore hari tiba, mereka berkeinginan keras untuk membunuh Nabi Saleh alaihi salam dan bermaksud untuk mempertemukan dirinya dengan unta betina. Jadi mereka setelah diingatkan bahawa mereka akan diazab selepas 3 hari, mereka sekarang boleh senang-senang. Kalau mereka tidak, mereka tidak juga mempercayai janji tersebut, tetapi mereka datang pula untuk membunuh Nabi Saleh alaihi salam. Sore ini waktu malam. Waktu malam tu juga mereka dah nak bunuh Nabi Saleh. Dan maksud kat sini bermaksud untuk mempertemukan dirinya dengan unta betina itu, jumpa kat mana? Jumpa kat hari kiamat lah, dalam dekat alam arwah agaknya. Macam gitu mereka punya. Qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlah. Mereka pun berkata, bersumpahlah kamu dengan nama Allah bahawa kita sungguh-sungguh akan menyerangnya dengan tiba-tiba beserta keluarganya di malam hari. Maksudnya kami akan menangkap di rumahnya bersama keluarganya dan kami pasti akan membunuhnya. Setelah itu kami akan mengingkari hal tersebut jika para walinya menuntut darah atas kematiannya. Walinya ahli warisnya. Oleh kerana itu mereka berkata, ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. Kemudian kita katakan kepada warisnya bahwa kita tidak menyaksikan kematian keluarga itu dan sesungguhnya kita adalah orang-orang yang benar. Jadi orang nak dah rancang nak bohong. Wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. Dan mereka pun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh dan kami merencanakan makar pula sedang mereka tidak menyadari. Maka perhatikanlah betapa sesungguhnya akibat makar mereka itu, bahwasanya kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya. Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kezaliman mereka. Sesungguhnya yang pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi kaum yang mengetahui. Dan telah kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka itu selalu bertakwa. Jadi mereka semuanya kena, rumah-rumah mereka semuanya hancur binasa. Kata Allah SWT, anna damarnahum wa qawmahum ajma'in. Mereka semua dengan kaum-kaum semua sekali mati dibinasakan Allah SWT. Begitu juga dengan rumah-rumah mereka. Tapi yang hairannya, orang-orang yang beriman dan bertakwa Allah telah selamatkan. Maka Allah SWT mengirimkan batu-batu kepada orang-orang yang bermaksud akan membunuh Nabi Saleh alaihi salam dan melempari mereka hingga hancur sebelum mereka mati. Jadi Allah kirimkan, kat sini dia kata batu-batu. Hingga pada pagi hari Khamis, yakni hari pertama disaksikannya pemandangan itu, wajah kaum Samud berubah menguning, persis seperti apa yang diancamkan oleh Nabi Saleh alaihi salam. Ketika sore hari tiba, maka mereka semua berseru, bukankah hari yang ditentukan telah berlalu? Pada hari Jumaat, iaitu hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah. Dan pada saat sore hari tiba, mereka pun berseru, bukankah dua hari yang ditentukan telah berlalu? Kemudian pada hari ketiga dari hari-hari mereka bersenang-senang, iaitu hari Sabtu, wajah mereka berubah warna menjadi hitam. Dan ketika sore hari tiba, mereka pun berseru, bukankah hari yang ditentukannya telah berlalu? Hingga pada hari Ahad pagi, mereka bersiap siaga seraya duduk sambil menunggu azab siksaan dan kesengsaraan yang akan menimpa mereka. Mereka tidak mengetahui bagaimana dia akan berbuat terhadap mereka serta dari arah mana azab itu akan mendatangi mereka. Dan setelah matahari terbit dari timur, iaitu pada hari Ahad pagi, muncullah suara keras dari langit dan gempa yang sangat dahsyat dari bawah mereka sehingga arwah dan nyawa semua orang melayang dalam satu waktu. Semua gerakan terhenti dan semua suara pun diam dan seluruh hakikat pun menjadi kenyataan. Oleh kerana itu Allah SWT berfirman, fa'asbahu fi diyarihim jasimin. Maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka sehingga mereka hanya tinggal jasad-jasad tanpa nyawa dan tidak pula dapat bergerak. Sehingga mereka hanya tinggal jasad-jasad tanpa nyawa dan tidak pula dapat bergerak, mata kakinya mengatakan, dan keumumannya ditunjukkan pula oleh firman Allah Subhanahu wa taala, tamattu fi darikum thalathata ayyam. Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari kerana kesenangan itu adalah keabadian dalam ikatan hidup dan bukan pada permainan dan kesukariaan. Tak ada punya nampak kena mengena ya dengan apa yang di yang nak dikomentarkan kat sini. Disebutkan bahawa tidak ada seorang pun dari mereka yang tersisa. Allah SWT berfirman, ka'allam yaghnau fiha, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Artinya seakan-akan mereka tidak pernah hidup di tempat itu dengan penuh keluasan limpahan rizki dan kekayaan. Ala inna Thamud kafaru rabbahum ala bu'dan li Thamud. Ingatlah, sesungguhnya kaum Thamud mengingkari Rabb mereka. Ingatlah kebinasaan bagi kaum Thamud. Maksudnya lisan takdir menyerukan mereka pada hal tersebut. Nombor 8, berita tentang Abu Rigal. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia menceritakan ketika tengah berjalan di Al-Hijr, Rasulullah SAW bersabda, La tas'alul ayati faqad sa'alaha qawmu salih fakanat ya'ni an-naqah taruddu min hadhal fajji wa tasduru min hadhal fajji fa'ataw an amri rabbihim fa'aqaruha wa kanat tashrabu ma'ahum yawman wa yashrabuna labanaha yawma fa'aqaruha fa'akhazathum sayhata ahmadallahu biha min tahti adimi samai minhum illa rajulan wahidan kana fi haramillah faqalu man huwa ya rasulallah qala huwa abu rigal falamma kharaja min al-haram asabahu ma asaba qawmahu. Janganlah kalian bertanya tentang tanda-tanda kenabian dan kebenarannya. Bertanya ni maknanya minta. Bukan tanya dia, bukan tanya nak tahu, tapi bertanya tu minta dikeluarkan, ditunjukkan tanda-tanda kebenaran kenabian seseorang nabi. Kerana hal itu sudah pernah ditanyakan oleh kaum Nabi Saleh, dan unta betina itu muncul dan kembali ke celah batu ini. Dia muncul dan kembali ke celah batu ini. Kemudian mereka melanggar perintah Rabb mereka dan menyembelih unta betina tersebut. Unta betina itu meminum air mereka pada satu hari, dan mereka meminum susunya satu hari pula. Jadi di sini ditafsirkan bagaimana minumnya mereka. Mula-mula kita ingatkan dia minum daripada tempat unta itu minum. Rupanya mereka minum daripada susu unta itu. Kemudian mereka menyembelihnya sehingga mereka ditimpa suara keras yang mengguntur, yang dengannya Allah membinasakan semua orang yang berada di bawah langit ini kecuali satu orang saja yang sedang berada di tanah haram. Tempat dia kita tahu Al-Hijr ni dekat juga dengan kota Mekah. Para sahabat pun bertanya, siapakah orang tersebut ya Rasulullah, orang yang tak kena azab tu? Beliau menjawab, dia adalah Abu Rigal. Tetapi setelah dia keluar dari tanah haram itu, maka dia pun tertimpa oleh apa yang menimpa kaumnya. Jadi hadis ini sahih diriwayatkan Abdul Razzaq, Musannaf bin Abdul Razzaq dalam kitab tafsir dan lain-lain lagi. Dapat saya katakan, ini kata Syekh Salim Al-Hilali, Abu Zubair telah menyatakan penyimakan hadis ini secara langsung seperti dalam riwayat Al-Hakim, tetapi dalamnya tidak disebutkan tentang kisah Abu Rigal. Hadis ini mempunyai satu syahid dari hadis Abdullah bin Amr yang dibuatkan Abu Dawud Al-Bayhaqi Al-Mazi dalam kitab Tahzibul Kamal. Dalam sanad hadis ini dhaif kerana Bujair bin Abi Bujair adalah perawi yang tidak dikenal, namun riwayatnya masih boleh dijadikan sebagai penguat, dan kerananya ditetapkan kisah Abu Rigal. Lihat secara saksama buku saya berjudul Sahihul Azkar wa Dha'ifuhu. Jadi dia ada saksi. Syahid tu maknanya saksi. Walaupun saksi dha'if boleh digunakan asalkan dia tidak terlampau lemah. Jadi dekat sini lemahnya adalah majhul. Jadi bila ada yang hadis yang menguatkan sebuah hadis yang lemah, maka dia boleh menjadi kuat. Sebab tu pengarang ni dia ataupun pentahkik ni dia bawakan hadis ini. Jadi di sini kita dapati bahawa tak ada orang pun daripada kaum Thamud tu yang selamat. Yang hampir selamat tapi pada permulaannya sajalah seorang laki-laki. Kenapa dia selamat? Pasal dia ada dekat tanah suci haram, dia ada dekat Mekah. Jadi tapi kalau lepas dia keluar dari Mekah aja, Allah SWT pun mengazabkannya sebagaimana diazabkan kaumnya yang lain. Diriwayatkan dari Ismail bin Umayyah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewati kuburan Abu Rigal, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Atadruna man hadza?" Qalu, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Faqala, "Hadza qabru Abi Rigal, rajulun min Thamud, كان في حرم الله فمنعه حرم الله عذاب الله فلما خرج أصابه ما أصاب قومه فدفنها هنا ودفن معه غصن من ذهب فنزل القوم فابتدروه بأسيافهم فبحثوا عنه فاستخرجوا الغصن. Apakah kalian tahu siapakah orang dalam kuburan ini? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, sahut mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah kuburan Abu Rizal, salah seorang dari kaum Samud. Waktu itu dia berada di daerah perlindungan Allah sehingga dia terlindung dari azabnya. Perlindungan Allah tu tanah haram. Ketika keluar dari daerah perlindungan Allah, dia pun tertimpa azab yang menimpa kaumnya. Lalu dia dikuburkan di sini. Dikuburkan bersamanya satu batang emas. Kemudian ada satu kaum yang singgah ke kuburan itu. Lalu orang-orang berbondong-bondong ke kuburan itu dengan membawa pedang masing-masing dan mencari emas tersebut. Lalu mereka mengeluarkan emas tersebut darinya. Baik, dah keluar atau tidak, sahabat-sahabat pula nak ambil emas tersebut, ya? Boleh ambil kan? Boleh. Tak salah tu harta. Jadi dekat sini satu tanda kebenaran kerasulan Rasul Nabi SAW, sebab dia tahu bahawa kubur ni kubur siapa? Kubur Abu Rizal. Ini tak ada orang boleh tahu melainkan seorang nabi yang dapat wahyu. Jadi kalau sekarang awak cakap ni kubur nabi ke ni kubur dia ke, mana awak tahu? Awak tak dapat wahyu. Jadi Allah alam kubur tu masih ada lagi ke tidak. Kalau ada pun jadi fitnah, eh. Tapi tu kubur adalah kubur orang yang telah disiksa oleh Allah Subhanahu Taala. Allah alam, mungkin dia bisnes ke. Orang takkan buat umrah. Mungkin dia buat umrah. Ataupun dia buat bisnes pada orang umrah. Orang macam gini, ni orang yang tak percaya pada Rasul pun. Orang sebab patung. Tapi orang-orang zaman dulu, daripada zaman Nabi-Nabi yang dahulu, semua dia buat haji. Semua dia buat haji, semua dia buat haji dan umrah lah. Sebab Kaabah dari dulu dah ada. Cuma zaman Nabi Ibrahim tu, dia suruh naikkan balik. Zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tetapi bagaimana mereka haji, itu semua ikut syariat-syariat mereka lah. Dan ikut apa syariat yang masih baki lagi pada mereka. Sebab tu pada zaman Rasulullah SAW ada orang buat haji, ada orang buat umrah. Tapi mereka datang, kalau mereka tawaf pun mereka telanjang bogil. Melainkan orang yang dapat pakaian daripada orang Quraisy. Siapa tak dapat pakaian daripada orang Quraisy, kena tanggalkan baju mereka. Dan mereka tepuk tangan dan bersyukur keliling Kaabah. Dan kalau Kaabah tu ada 360 buah berhala. Jadi kita katakan macam bagus gitu lah hajinya dan sebagainya. Tapi sebenarnya lebih dahsyat daripada tak buat pun. Abdul Razak menceritakan, Muammar menuturkan, Az-Zuhri mengatakan Abu Rizal adalah ayah dari Saqif. Saqif ni makruf, daripada kabilah Arab. Dan hadis ini berstatus mursal dari sisi ini. Jadi hadis ini tak sampai kepada Nabi SAW, tetapi dia mursal saja, terputus. Masih berkaitan dengan masalah itu, dari jalan yang lain juga disebutkan sebagaimana yang diceritakan oleh Muhammad bin Ishaq dalam kitab As-Sirah. Ini kitab yang masyhur dalam kitab Sirah Nabi, iaitu yang dikarang oleh Muhammad bin Ishaq, yang dikenali sebagai Sirah Ibn Ishaq. Tapi kitab ini nak baca pun kena hati-hati sikit, sebab dia ada macam-macam riwayat. Dari Ismail bin Umayyah, dari Bujair bin Abi Bujair, dia menceritakan, aku pernah mendengar Abdullah bin Amr mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW ketika kami bersama beliau berangkat ke Taif dan melewati sebuah kuburan. Beliau bersabda, inna hadza qabr Abi Rizal wa huwa Abu Saqif wa kana min Thamud wa kana bi hadza al-haram yadfa'u anhu. فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب وإن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه. Ini adalah kuburan Abu Rizal. Dia adalah ayah dari Saqif. salah seorang dari kaum Samud. Dulu dia berada di tanah haram hingga dia terlindung dari azab. Dan ketika keluar dari tanah haram itu, dia ditimpa bencana yang menimpa kaumnya di tempat ini. Lalu dia dikuburkan di sini. Dan sebagai tanda dikuburkan bersamanya satu batang emas. Jika kalian menggalinya, niscaya kalian akan mendapatkan emas itu ada bersamanya. Kemudian orang-orang mendatanginya dan berbondong-bondong dengan berbondong-bondong dan mengeluarkan batang emas tersebut. Kemudian orang-orang mendatanginya, Syekh Al-Hafiz Abu Al-Hajjaj Al-Mazzi rahimahullah ta'ala mengatakan hadis ini darajatnya Hasan Aziz. Oh, jadi yang tadi tu yang mencari emas tersebut dengan pedang mereka tu, mereka datang, mereka keluarkan emas tersebut tu sahabat. Sahabat. Jadi kita ingat apa ni, kaum lain. Jadi hadis ni Hasan Aziz Al-Mazzi ni anak murid kepada siapa? Guna Taimiyah. Mak yang mempunyai kitab yang besar tu Tahzibul Kamal. Dia dalam kitabnya tu dia bawakan riwayat-riwayat apa ni, kita katakan yang menyeluruh dalam hadis paling besar, nak ikutkan kitab yang menyeluruh dalam hadis, kemudian digunakan oleh ulama-ulama untuk takhrij hadis. Datang Ibnu Hajar Asqalani, dia buat Takribut Tahzib. Jadi dia berkenaan dengan perawi-perawi dan sebagainya, Al-Mazzi ni. Ini satu lagi kehebatan apa ni ulama yang sebenarnya yang buat dia lebih hebat adalah gurunya lah. Guru punya Ibnu Taimiyah ni anak murid Al-Mazzi. Anak murid dan kawan dia. Berkenaan dengan hadis tersebut, penulis Ibnu Katsir katakan matan hadis mursal sebelumnya dan juga hadis Jabir merupakan syahid bagi hadis terakhir ini. Wallahu a'lam. Jadi mereka menguatkan hadis ini. Itu kelebihannya tanah suci haram . Tapi kalau dah takdir Allah SWT kena juga, nanti dia akan keluar, dia kena juga sama . Hijrahnya Nabi Saleh AS dari daerah ditimpakannya azab. Allah SWT berfirman, fatawalla anhum wa qala ya qawmi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Maka Saleh meninggalkan mereka seraya berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Rabbku dan aku telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Jadi Nabi Saleh, kata Allah SWT, meninggalkan mereka, fatawalla anhum. Firmannya di atas memberitakan tentang Nabi Saleh AS yang mengajak bicara kaumnya setelah mereka binasa, dan dia pergi meninggalkan mereka menuju ke tempat lain secara seraya berucap, ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum. Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Rabbku dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Jadi yang ini bila ni? Bila dia cakap apabila kaumnya dah mati, dah diazab setelah mereka binasa. Maksudnya aku telah berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan kalian ke jalan yang benar, dan aku terus menerus mengusahakan hal tersebut dengan gigih melalui ucapan, perbuatan dan niatku. Walakin la tuhibbuna an-nasihin, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Jadi kata-kata kalamullah, firman Allah SWT, walakin la tuhibbuna an-nasihin, kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Jadi itu adalah satu sifat yang tercela. Kalau teruk sangat nasihat tu, nasihat yang wajib didengar, maka wajib pula kita suka dengar dengan nasihat tersebut. Dan kalau tidak, boleh diazab sampai macam dikenakan kepada kaum sebelum kita, kaum Samud ini. Artinya sayangnya tabiat dan sifat kalian tidak mau menerima dan tidak pula mengkehendaki kebenaran. Oleh kerana itu kalian ditimpa azab yang sangat pedih yang tiada putus-putusnya. dan akan berlangsung secara terus menerus. Dan aku tidak punya alasan dan tidak pula kuasa untuk melindungi kalian, kerana tugas dan kewajipanku adalah menyampaikan risalah dan memberi nasihat kepada kalian. Dan itu telah aku laksanakan dan aku perjuangkan dengan sepenuhnya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala melakukan apa yang Dia kehendaki. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para syuhada pada perang Badar setelah 3 malam berlalu. Saya nak cakap pasal bagaimana Nabi Saleh boleh berkata-kata dengan kaumnya yang dah mati. Orang dah mati boleh dengar ke? Jadi kata Ibn Kathir, Nabi Muhammad SAW pun pernah melakukan yang serupa, iaitu pada syuhada perang Badar setelah 3 malam berlalu. Beliau berhenti menghadap kuburan Masal itu, iaitu yang banyak itu, sedang beliau berada di atas kenderaannya, dan beliau memerintahkan untuk berangkat pada akhir malam. Beliau SAW bersabda, "Ya ahlal qalib, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa, fa inni qad wajadtum ma wa'adani rabbi haqqa." Hai penghuni kuburan Masal, Masal ni adalah qalib ni, apa tu, tempatnya air, ya, perigi. Dikebumikan kat situ. Badar tu ada perigi. Kita tahu bahawa orang-orang Islam dengan apa ni, setelah mesyuarat tu, mereka apa ni disarankan supaya orang-orang Islam tu datang dahulu dan apa ni kepung bahagian yang adanya perigi, yang air tu. Jadi bila orang kafir datang, orang kat sana, mereka tak ada air. Itu kelebihan untuk orang Islam. Orang kata ni tak adil ke apa semua, tapi ni peperangan lah. Siapa pandai dia menang lah. Jadi mereka yang mati syahid dalam peperangan Badar itu ditanam di situ. Maka Rasulullah SAW datang, kata dalam riwayat ini, 3 malam selepas itu, dan dia mengatakan apa yang kita bacakan tadi. Aku telah, apakah kalian telah mendapatkan apa yang dijanjikan Rabb kalian kepada kalian itu benar adanya? Sesungguhnya aku telah mendapati apa yang dijanjikan Tuhanku benar. Apa yang dijanjikan oleh Tuhanku kepada Nabi SAW? Kepada kemenangan, akan menang. Jadi kamu pula dah dapat pula apa yang kamu dijanjikan oleh Tuhan kamu, iaitu syahadah, dapatkan apa ni nikmat dalam syurga. Dan mereka sebenarnya dah meninggal dunia. Jadi dekat sini masalah, apakah mayat itu boleh mendengar kata-kata orang yang hidup? Di sini ada khilaf. Kita kena tahu bahawa dia ada khilaf. Tetapi pendengaran mereka bukan pendengaran seperti orang yang hidup. Maknanya dia mendengar tetapi dalam keadaan yang khusus. Sebab tu kata ulama, kalau kita beri salam, mereka dengar salam orang yang beri salam ketika ziarah pada mereka. Adapun dia dengar semua benda, apa yang berlaku kat kubur, kalau orang kerja kat kubur tu tanam-tanam berbual apa semua, dia dengar semuanya tu semua. Saya rasa itu azab bagi dia. Dah mati pun masih lagi nak dengar-dengar ni semuanya. Jadi kena kita faham bab-bab ini. Jadi kalau macam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang seperti itu, dan yang kita doakan untuk mereka dan sebagainya, kita ziarah, kita beri salam, ada riwayatnya, ada dalilnya, maka kita katakan iyalah. Tapi lepas tu kita tambahkan pula, sampaikan kita minta pada dia, kita berbual dengan dia, kita ceritakan tadi kat sini ni apa ni, anak-anak kau macam gini, minta risalnya, lepas tu dia boleh dengar dan sebagainya. Kita kata ni etikat yang perlu kepada dia dalil. Bab-bab yang asalnya tidak penafian, lepas tu ada pengecualiannya, dia mesti dibenarkan pada bab pengecualiannya. Dan kita tidak boleh lepaskan dia sampai kepada yang lebih dari pengecualiannya. Jadi asal dia apa, orang yang mati ni boleh dengar tak? Boleh rasa lagi tak sakit? Asalnya tidak. Sebab ia dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِسْمِيرٍ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ. yang kamu minta selain daripada Allah SWT ni, termasuk orang yang mati ni, mereka tak memiliki apa-apa pun, walaupun keraknya kurma kat dalam tu. Kalau kamu minta pada mereka, mereka tak dengar permintaan kamu. Kalau mereka dengar, mereka tak dapat berikan kepada kamu. Jadi kena faham kat sini. Fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us sumad du'a idza wallau mudbirin. Sesungguhnya engkau Muhammad tak dapat memberi pendengaran kepada orang-orang yang dah mati. La tusmi'ul mauta wa la tusmi'us sumad du'a, dan kau tak boleh berikan, buatkan orang yang pekak itu mendengar. Apabila mereka berpaling lagi, dia tak dengar. Jadi dekat sini kita faham, orang pekak asalnya tak dengar, orang mati asalnya tak dengar, itu asalnya. Jadi sebab itu bila Rasulullah SAW buat macam ni dengan Ahli Badar, Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana kau berkata-kata dengan mereka, kan mereka dah mati. Jadi pertanyaan itu sebenarnya menunjukkan kefahaman sahabat, asalnya orang mati tak dengar. Nabi SAW tak menafikan tersebut. Dia tak menafikan, tetapi dia kata sesungguhnya mereka lebih mendengar kepada apa yang aku katakan ini daripada kamu. Maknanya mereka dengar betul-betul, sama macam kamu dengar ini sekarang ini. Tapi Nabi SAW tak katakan mereka ni memang boleh dengar yang Umar. Siapa kata mati tak boleh dengar? Maknanya waktu tu mereka dapat dengar. Ini namanya takrir. Yang kita takrir tu punya persetujuan Nabi SAW yang datang daripada satu pertanyaan. Nabi SAW bila diam terhadap satu pertanyaan itu, menunjukkan itu adalah confirmation kepada apa yang ditanya. Bukankah mereka dah mati? Nabi SAW tak jawab, maknanya dia betul. Tetapi Nabi SAW jawabkan perkara yang lain. Oh, sekarang mereka dengar. Jadi pengecualiannya ni, sekarang ni mereka dengar. Banyak yang tak dapat perkara tersebut. Sama macam yang bab muzik ni. Nabi SAW ada dekat dalam biliknya dan rumahnya. Lepas tu Abu Bakar radhiyallahu masuk, dan dia nampak di depan Rasulullah SAW ada dua budak perempuan sedang bernyanyi. Ini belum ada alat muzik apa pun, baru menyanyi je. Dia kata, apakah seruling syaitan di rumah Rasulullah? Jadi kata Rasulullah SAW, apa ni, dia akan mereka, wahai Abu Bakar, ini kan hari raya. Jadi jawapan Nabi SAW ni ada fake-nya, ada kepemahamannya. Bahawa Nabi SAW tidak kata, tidak ya Abu Bakar, ini bukan seruling syaitan. Tak, dia diam. Tapi dia jawab bahawa ini ada kelonggarannya, menunjukkan bahawa asalnya nyanyian tersebut adalah memang perlu syaitan. Benda yang dinisbah pada syaitan semuanya haram. Itu kaedah. Sebab syaitan tu apa? Musuh kita yang nyata. Jadi apa je yang dinisbahkan mereka adalah dosa besar, bukan dosa kecil. Minuman syaitan ke, apa syaitan ke, kan, semuanya termasuk dalam dosa besar. Jadi itu kata Syekh Al-Albani ni adalah takrir daripada Rasulullah SAW. Takrir ni adalah hujah, macam mana hadis percakapan hujah, macam mana hadis fi'liyah hujah. Kan kita hadis ada tiga macam, al-qawliyah, al-fi'liyah dan at-taqririyah. Jadi di sini kita kena faham sikit. Tetapi kita jangan pula kata mereka tak dengar terus, sebab ada hadis yang menunjukkan mereka dengar. Dan kita cakap mereka dengar terus, sebab kita tahu bahawa asalnya mereka tak dengar. Ini yang nak kena faham. Ini dia adalah satu syubhat yang besar diambil daripada orang-orang yang membolehkan apa ni, pergi kubur dan minta dan sebagainya. Minta syafaat kepada Rasulullah SAW ni semua boleh lah, ataupun bertawasul dengan Nabi SAW kat kuburnya, sebab ni semua boleh. Sebab apa? Mereka dengar. Allah SWT. Yang ke-10, mengenai perjalanan Nabi SAW di lembah Al-Hijr yang tadi tu, di tanah kaum Samud ketika terjadi perang Tabuk. Dari Ibnu Umar, dia menceritakan ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat di Tabuk, beliau dan para sahabat menghampiri lembah Al-Hijr yang merupakan tempat tinggal kaum Samud di Tabuk. Tabuk ni dekat dah dengan Syria. Kemudian mereka mengambil air dari sumur-sumur yang darinya kaum Samud dulu minum. Jadi memang tertinggal kat situ. Mereka nak air, mereka pun ambil daripada sumur-sumur kat situ. Maksudnya matai-matai kat situ. Dan tempat tu juga kaum Samud dulu minum, sebab mereka dulu tinggal kat situ. Mereka menimba dan mempersiapkan tempat air minum. Lalu beliau menyuruh mereka untuk mengisi semua tempat minum itu dan selanjutnya memberi makan unta mereka. Setelah itu beliau berangkat bersama mereka sehingga sampai di sebuah sumur di mana unta betina milik Nabi Saleh alaihi salam dulu minum dari sumur tersebut. Lalu beliau melarang mereka memasuki tempat di mana orang-orang yang dulu pernah diazab. Rasulullah SAW bersabda, "Inni akhsha an yusibakum mithlu ma asabahum, fala tadkhulu alaihim." Maksudnya sesungguhnya aku takut kalian akan ditimpa azab seperti apa yang menimpa mereka, maka janganlah kalian memasukinya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sedang beliau berada di Al-Hijr, "La tadkhulu ala ha'ula'il qawmil mu'azzabin illa an takunu bakin, fa in lam takunu bakin fala tadkhulu alaihim an tusibakum mithlu ma asabahum." Janganlah kamu masuk ke tempat orang-orang yang diazab itu melainkan kalian dalam keadaan menangis. Jika kalian tidak menangis, maka janganlah kalian memasukinya, dikhawatirkan kalian akan ditimpa apa yang telah menimpa mereka. Jadi itu dalilnya mengenai ziarah ataupun masuk ke tempat-tempat kaum yang diazab. Jadi yang tempat lain semua boleh, nak apa semuanya, tempat orang apa ni yang diazab saja Nabi SAW larang kita masuk, melainkan dalam keadaan mengambil iktibar, dalam keadaan menangis. Kalau tak menangis, jangan masuk. Tapi sekarang kita pergi mana-mana tempat, tour sana, tour sini, orang buat duit, nak ambil gambar lah dan apa semuanya. Ini bukan nak nangis, nak pergi sana. Rasulullah SAW sendiri dengan iman yang tinggi, sahabat-sahabat lagi iman yang kuat pun dilarang masuk. Kerana tempat itu adalah tempat azab. Jadi itu adalah apa ni, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda tu dah laku lama dah dulu, tetapi masih Rasulullah SAW mengatakan perlu diambil iktibar oleh kita sekarang. Dan dalam beberapa riwayat disebutkan bahawa ketika melewati tempat tinggal mereka, Rasulullah SAW menutupi kepalanya dan mempercepat binatang yang ditungganginya dan melarang orang-orang memasuki tempat tinggal mereka itu kecuali mereka menangis. Dia tutup kepala. Ini mubalaghah daripada Rasulullah SAW, takut azab Allah. Ini orang yang takut pada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat lain disebutkan, "Fa illam tabku fatabakau khasyata an yusibakum mithlu ma asabahum." Jika kalian tidak menangis, maka buatlah diri kalian menangis kerana takut akan ditimpa azab seperti yang telah menimpa mereka. Yang ini sahih. Bahawa tak boleh menangis dalam keadaan nak masuk ke tempat orang-orang diazab ini, maka buat menangis. Cuba nangis. Kenapa? Kerana takut ditimpa azab seperti yang telah menimpa mereka. Di sini dalil bahawa tempat yang diazab oleh Allah SWT macam masih ada lagi kemungkinan diturun azab. Kerana tempat telah dimurkai oleh Allah SWT. Allah tak murkai tempat tersebut dan turunkan azab ke tempat tersebut. Sedangkan tempat itu memang berhak untuk ditimpakan azab. Jadi kalau kita ingat semalam kita cakap pasal apa ni, baca Quran, bukan yang ini yang sahih yang saya ingat. Baik, mungkin ada orang yang terkeliru ke. Dari Muhammad bin Abi Kabsyah Al-Anmari, dari ayahnya radhiyallahu anhu, dia bercerita, ketika terjadi perang Tabuk, orang-orang segera menuju ke penduduk Al-Hijr dan masuk ke tempat mereka. Kemudian hal itu terdengar oleh Rasulullah SAW. Maka beliau berseru kepada orang-orang, solat jamaah akan segera didirikan. Lebih lanjut, Amir bin Sa'ad menceritakan, maka aku mendatangi Nabi SAW. Ketika itu beliau tengah memanggangi untanya seraya berkata, "Mengapa kalian memasuki tempat kaum yang dimurkai Allah?" Nabi SAW marah. Salah seorang berseru kepada beliau, "Kami merasa takjub terhadap mereka ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Maukah kalian aku beritahukan sesuatu yang lebih menakjubkan dari itu, iaitu seseorang dari kalian yang memberitahukan tentang apa yang terjadi sebelum kalian. Sebab itu istiqamah dan luruskanlah diri kalian, kerana Allah sama sekali tidak peduli dengan azab yang menimpa kalian, dan akan datang satu kaum yang tidak dapat membela diri mereka sedikit pun." Jadi mereka rasa takjub dengan kaum tersebut, hebatnya apa semuanya. Ada ceritanya macam orang sekarang ni lah, suka tengok sana tengok sini, ziarah sana ziarah sini, ambil gambar sana ambil gambar sini, takjub. Tetapi kata Rasulullah SAW, ada lagi satu lebih takjub daripada itu semuanya, iaitu orang yang beritahu kan tentang benda yang lalu. Kamu dapat tahu cerita Samud ni pun daripada siapa? Daripada Rasulullah SAW. Ini lagi menakjubkan daripada itu semuanya. Jadi apa yang dikatakan yang penting kat sini adalah istiqamah, luruskanlah diri kalian. Itu bagaimana kita katakan, dia macam-macam kemungkinan, dan antaranya azab. Antaranya azab, yakni sebabnya terjadinya malapetaka dan sebagainya. Tetapi kita tak boleh secara jazam mengatakan tolak azab terhadap mereka-mereka ni semuanya dan sebagainya secara jazam, melainkan dalam mengambil iktibar umumnya turun azab kerana dosa dan maksiat manusia. Okey, itu tak apa. Tapi kalau kita jadikan dia seperti yang macam kat dalam hadis ini, saya tak rasa setepat aplikasinya. Sebab yang ini dah memang dah ada dalil, dah ada nas, Allah SWT terangkan mereka diazab dan tempatnya di mana dan sebagainya. Lain daripada itu, kita dah katakan mungkin azab, mungkin tidak. Sebab dia mungkin azab, mungkin Allah dah takdirkan macam itu, akan berlaku macam itu. Sebab dekat Mekah dan Madinah pun pernah ada gempa bumi. Macam mana nak katakan itu tempat azab? Jadi kita tak buat macam ini, melainkan yang tempat-tempat yang ada dalilnya. Seperti Wadi Muhasir. Tahu Wadi Muhasir? Antara Mina dengan Muzdalifah. Tempat tu adalah tempat Abraha di azab. Jadi dekat situ kan sunnahnya kita jalan cepat-cepat. Kalau kita berjalan tu jangan kaki cepat-cepat. Sebab kat situ tempat-tempat azab. Jadi kat tempat-tempat macam itu memang confirm dia adalah azab. Dalam Quran kata mereka kena tak lain tak bukan melainkan kerana azab. Ada pun tempat lain, Allah Allah. Jadi cuma bila kita ambil iktibar, kita cakap kepada orang bahawa tak ada turun azab, tak turun apa ni malapetaka ni melainkan disebabkan dosa-dosa manusia. Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Berlakunya apa ni keburukan malapetaka di bumi dan di lautan ini adalah disebabkan perbuatan manusia. Jadi itu lain, ini lain. Allah Allah. Nanti lepas tu bila ada azab apa ni malapetaka kat mana pula kat Singapura dan sebagainya, terus dah tak boleh datang lagi. Baik. Ini masa lagi kan. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, iaitu Ibrahim bin Tarikh. Tanah kelahirannya adalah Al-Kadaniyin, iaitu daerah yang dimaksud adalah Babilonia dan beberapa wilayah kekuasaannya. Itulah pendapat yang popular menurut para ahli sejarah, dan hal tersebut dinilai sahih pula oleh Ibnu Asakir. Ini di kawasan Iraq, Babilon. Kemudian mereka berangkat menuju ke tanah orang-orang Kanaan, iaitu negeri Baitul Maqdis, dan singgah di Karha, iaitu Huran yang termasuk bahagian dari tanah Al-Kadaniyin pada saat itu. Demikian juga dengan tanah Jazirah dan Syam. Mereka menyembah tujuh bintang. Jadi ini orang-orang kaum Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi mereka asalnya daripada Iraq, kemudian mereka pergi ke negeri Syam, iaitu Baitul Maqdis, dan ada pula yang sampai ke negeri Jazirah, iaitu Jazirah negeri Arab Saudi, dan di Syam, Syria. Mereka menyembah tujuh bintang. Jadi mereka penyembah bintang. Dan orang-orang yang membangun kota Damaskus dulu juga memeluk agama itu. Mereka berkiblat ke kutub selatan dan juga menyembah tujuh bintang dengan berbagai ritual dalam perbuatan maupun ucapan. Oleh kerana itu, setiap bintang dari tujuh pintu kuno Damaskus memiliki gambar yang melambangkan ketujuh bintang tersebut. Allahu alam ni masih ada lagi ke tidak. Pintu dari tujuh pintu kuno Damaskus, yakni pintu-pintu masuknya, semuanya mempunyai gambar melambangkan tujuh bintang tersebut. dan mereka juga mengadakan hari raya dan kurban untuk ketujuh bintang itu. Demikian itulah penduduk Karha yang menyembah bintang-bintang dan berhala. Pada saat itu seluruh manusia yang ada di muka bumi ini kafir, kecuali Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salam, isteri dan keponakannya yang bernama Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut adalah sepupu Nabi Ibrahim alaihi salam. Lain semua kafir dekat satu muka bumi ini. Dan Nabi Ibrahim Khalilullah yang dipercaya oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyingkirkan berbagai kejahatan dan kesesatan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan hidayah kebenarannya kepadanya ketika dia masih kecil, menjadikannya sebagai seorang rasul dan mengangkatnya sebagai kekasih pada saat sesudah dewasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa laqad atayna Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi 'alimin." Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayat kebenaran sebelum Musa dan Harun. Min qablu maknanya sebelum apa? Sebelum Musa dan Harun. Ini tafsiran daripada ulama, sebab dia datang sebelum Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan adalah kami mengetahui keadaannya. Maksudnya dia menjadi orang yang berhak untuk itu. Jadi kenabian ini hanyalah datang daripada Allah SWT lah tetapkan. Jadi kita macam mana pun tak boleh jadi Nabi. Tapi ada juga orang nak jadi Nabi lah eh. Ataupun separuh Nabi pun jadi eh. Duduk kat tempat gelap-gelap ke, fikir banyak-banyak ke eh. Mudah-mudahan jadi Nabi. Maksudnya dia menjadi orang yang berhak untuk itu. Dan dia juga berfirman, "Wa Ibrahim iz qala liqaumihi ibudullaha wattaquh, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Dan ingatlah Ibrahim ketika dia berkata pada kaumnya, beribadahlah kepada Allah dan bertakwalah kepadanya. Sama macam nabi-nabi yang lain, ibadahlah, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya sahaja. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala dan kamu membuat dusta. sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberi rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah dan beribadahlah kepadanya serta bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Jadi sebabnya mesti tauhidkan Allah SWT dalam sembahan kita adalah dia sahajalah yang berikan kita rezeki. Yani rububiyah hanyalah pada Allah SWT. Jadi kita kena sembah Allah SWT, syukur pada Allah SWT saja, dan kemudian kita akan dikembalikan kepada Allah SWT. Tindik aja dah cukupnya Islam kat dalam situ. Dan jika kamu, yakni orang kafir, mendustakan, maka umat yang sebelum kamu juga telah mendustakan. Dan kewajipan Rasul itu tidak lain hanyalah menyampaikan agama Allah dengan seterang-terangnya. Jadi ini ancaman pula kalau tak ikut ajaran ajakan Nabi Ibrahim alaihissalam. So, orang lain pun dah jadi dah mendustakan dan mereka telah dapat apa yang mereka balasan bagi pendustaan mereka. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya kemudian mengulanginya kembali? Sesungguhnya demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi Nabi Ibrahim lepas itu mengajak mereka melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali bagaimana mereka diciptakan, kemudian bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengulang penciptaan tersebut. Lepas satu-satu, lepas satu. Summa kaifa qusiru fil ardi awalam yara kaifa yubdi Allah khalqa summa yu'iduhu. Jadi dia ciptakan permulaan, kemudian dia ulang penciptaan. Jadi kalau yang boleh ciptakan itu mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk ciptakan mereka ataupun bangkitkan mereka pada hari kiamat kelak. Katakanlah, berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya. Kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah mengazab siapa yang dikehendakinya dan memberi rahmat kepada siapa yang dikehendakinya. Dan hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah di bumi dan tidak pula di langit. Dan sekali-kali tiadalah bagimu pelindung dan penolong selain Allah. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya, mereka putus asa dari rahmatku dan mereka itu mendapat azab yang pedih. Jadi orang-orang yang kafir terhadap Allah SWT ni antara sebabnya adalah mereka putus asa daripada rahmat Allah SWT. Bukan hanya mereka, bukan sebab mereka hanya tidak percayakan Allah SWT wujud dan sebagainya. Mereka tahu, tapi mereka tak rasa mereka akan diampuni oleh Allah SWT. Mereka putus asa daripada rahmat Allah SWT sebab mereka dah banyak sangat dosa dan sebagainya. Jadi kira mereka macam palingkan diri, give up sajalah, macam tinggalkan. Maka mereka itu kata Allah SWT akan mendapat azab yang alim, pedih. Maka tidak ada jawapan kaum Ibrahim selain mengatakan, bunuhlah atau bakarlah ia. Jadi ini orang-orang yang sembah bintang ni pun teror juga Tak kurang terornya macam yang sebelumnya. Dia kata apa? Bunuh Nabi ni atau bakarlah dia. Kalau Allah menyelamatkannya dari api, ringkas saja, tak ceritakan detailnya. Allah menyelamatkannya dari api. Subhanallah, mereka nak bunuh tak boleh mati. Baik. Tapi bukannya kita nak masuk Islam nak jadi macam gitu kan? Sampai kan orang nak bunuh kita, bakar kita, kita tak boleh terbakar. Bukan itu tujuannya. Ada orang lain pula dia nak belajar pada pada syekh yang boleh jadikan dia khalif api lah. Ada sebagian tu ada cucuk-cucuk semua tak mati. Ada yang sampai makan kaca lah dan sebagainya, kena bakar tak mati dan sebagainya. Konon-konon itu adalah puncaknya ilmu. Tapi kita lihat kat sini Allah SWT mengatakan, lalu Allah menyelamatkannya dari api sebab apa? Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia ini. Kemudian pada hari kiamat, sebahagian kamu mengingkari sebahagian yang lain dan sebahagian kamu melaknat sebahagian yang lain. Dan tempat kembali-kembali kamu adalah neraka dan sekali-kali tidak ada bagimu seorang penolong pun. Jadi berhala-berhala ni apa tujuannya, objektifnya? Jadi mereka dapat sama-sama apa ni, ada sosialnya kan, adalah benda yang mereka boleh sama-sama mawaddah, dia kasih sayang antara mereka atas berhala tersebut. Jadi menunjukkan Allah SWT tak nafikan bahawa kat situ ada faedah daripada perayaan-perayaan bid'ah ini, perayaan-perayaan kufur ni ada faedahnya. Tetapi kalau kita lihat kacamata Islam, dia tak tengok dekat, dia tengok lebih jauh lagi, iaitu pada hari kiamat macam mana dia akan kekal ke tidak ukhuwah ini, kasih sayang ini, mawaddah ini. Jawabnya tidak. Pada hari kiamat kamu akan mengkafirkan antara satu dengan lain, kamu akan laknat satu dengan yang lain, kamu laknat orang yang sembah, sama-sama sembah, dan juga berhala tu pun kamu laknat nanti, berhala tu laknat kamu tu kalau dia boleh laknat. Macam gitulah. Tapi orang yang sembah Allah SWT tidak, yang sembahyang satu sahaf ni semuanya kat dalam masjid yang sama, tak ada ukhuwah, dia kekal sampai hari kiamat. Tak ada macam yang ini. Itu pentingnya kita bersatu atas agama Allah SWT. Jadi orang kafir sekarang macam bersatu dan sebagainya, sayang menyayang apa semuanya, tolong menolong dan seterusnya. Tapi sebenarnya itu sementara, nanti hari kiamat mereka kafir mengkafirkan, laknat menglaknati. Dan tempat kembali kamu adalah neraka dan sekali-kali tidak ada bagimu seorang penolong pun. Maka Lut membenarkan kenabiannya, sepupunya membenarkan kenabiannya, dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku akan pindah ke tempat yang diperintahkan Rabku kepadaku. Ini muhajirun, jadi dia hijrah. Sebab tempat tu tak nak dengar dia. Kalau tak dengar saja tak apa, boleh dakwah lagi. Mereka tak kasih dakwah. Apa dalilnya mereka tak kasih dia dakwah? Mereka nak bunuh dia, mereka bakar dia. Bukan nak bakar, dah bakar pun. Jadi terpaksalah Nabi Ibrahim AS berhijrah. Dan ini pun telah diperintahkan oleh Allah SWT. Innahu huwal azizul hakim, sesungguhnya dia lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan selepas itu Nabi, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim Ishaq dan Yaqub, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia Ibrahim benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Kalau kita tadabur betul-betul, kita akan dapati beginilah sunnah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu apabila diuji, lepas tu dia akan diselamatkan, kemudian dia akan beri nikmat yang amat banyak. Itu yang akan berlaku. Jadi kita tengok Nabi Musa AS dikutuk, dihapus oleh kaumnya, diaibkan. Lepas tu Allah kata apa? Kami jadikan dia orang yang wajiha. Dia jadi orang yang mulia di sisi Allah SWT. Wa kana 'indallahi wajiha. Nabi Muhammad SAW pun sama. Lepas beberapa tahun berperang, lepas tu sebelum itu disiksa dan sebagainya, akhirnya dia dapat membuka kota Mekah. Lepas tu sahabat-sahabatnya adalah apa ni, pembuka negeri-negeri lain, mereka dihormati jadi pemimpin. Ini semua menunjukkan bahawa apa ni, kebenaran apa ni, Allah SWT akan membalas orang-orang yang sabar. Dakwah Nabi Ibrahim AS kepada ayahnya. Allah SWT menceritakan tentang perdebatan antara Ibrahim dengan ayahnya dan juga kaumnya, bagaimana yang akan kami kemukakan lebih lanjut insyaAllah. Dakwah yang pertama kali dilakukan Ibrahim adalah kepada ayah kandungnya. Dia adalah salah seorang penyembah berhala kerana ayahnya itu yang paling berhak untuk diberi nasihat dan tulus ikhlas. Bagaimana difirmankan Subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya. Qala araghibun anta 'an alihati ya Ibrahim. La illam tantahi la'arjumannaka wahjurni maliya. Qala salamun 'alayka sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang Nabi. So, Nabi Ibrahim sifatnya Allah sebutkan dua je, iaitu dia membenarkan, sangat membenarkan, kerana siddiqan dan seorang Nabi. Ingatlah ketika dia berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Kenapa sembah benda yang tak boleh dengar dan tak boleh lihat dan tak boleh tolong? Maknanya yang patut disembah adalah yang boleh lihat, yang boleh dengar, yang boleh tolong. Ini rat kepada orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah kata Allah tak boleh mendengar, tak boleh melihat. Baik, wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka itu ikutilah aku, nescaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Jadi dia dapat ilmu daripada wahyu, sebahagian daripada wahyu, maka ikutlah aku dan engkau tak dapat ilmu ini. Jadi sebabnya kena ikut Nabi adalah kita tak dapat ilmu Nabi. Jadi kita kena ikut Nabi, bukannya apa ni, dia menyeru kepada dirinya sendiri kerana dirinya sendiri. Tapi tidak, pasal apa yang ada pada dia yang kita tak ada, iaitu wahyu. Allah SWT telah melebihkan dia dan berikan dia wahyu yang kita tak dapat. Jadi macam gitulah, kalau orang tu alim ke dan sebagainya, bukan pasal orang tersebut, tapi pasal ilmu yang ada pada padanya. Dia ada orang ego dan sebagainya tu, jadi susah dia nak ikut kebenaran. Wahai bapakku, janganlah engkau menyembah syaitan. Dia sembah syaitan ke bapak dia? Dia cuma sembah patung. Tadi dia kata sembah patung yang tak mendengar, tak melihat tu dan tak dapat tolong. Tapi kata Ibrahim, jangan sembah syaitan. Sesungguhnya syaitan tu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Jadi fahamlah kita, siapa yang tak sembah Allah, maka dia sembah syaitan. Tak ada dua, sama ada Allah ataupun syaitan. Jadi tak ada tiga lah, ada dua je. Itu hakikatnya. Sebab syaitan itu yang ajak dia supaya mengingkari, mengkufuri Allah SWT. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahawa engkau akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah. Jadi dia cakap Allah SWT tu adalah Ar-Rahman, tapi khawatir yang Rahman ni pun akan turunkan azab. Maka engkau menjadi kawan bagi syaitan. Bapaknya berkata, bencikah engkau kepada ilah-ilahku wahai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, niscaya kamu akan aku rajam, dan tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Dan lepas tu pun Ibrahim masih kata apa? Salamun alaik, selamatlah untuk kamu. Dia kata, oh tak ada hari ni, tak ada eh. Dia kata, selamatlah untuk kamu. Ini adab dalam berdakwah dan kepada bapanya. Aku akan memintakan ampun untukmu kepada Rabbku. Yang ini yang terlebih sedikit. Dia nak minta ampun, yakni istighfar untuk bapaknya yang kafir daripada Allah SWT. Yang ini tak boleh. Sebenarnya tak boleh, tapi waktu ni Nabi Ibrahim AS tahu ke tidak? Dia tak tahu hukumnya. Jadi dia sangat menginginkan hidayat untuk bapaknya. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Jadi itu satu apa dia panggil tu, optimism daripada seseorang yang nak doa ni, nak minta daripada sesuatu, daripada Allah SWT sesuatu ni. Dia mengharapkan daripada Allah SWT bersangka baik. Dia kata apa? Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Innahu kana bi hafiya. Jadi kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, hafi ini adalah salah satu daripada nama-nama Allah SWT yang baik. daripada Asma'ullahil Husna Hafiyun. Tetapi awak kalau lihat dalam hadis yang masyhur tu kan, 99 nama Allah SWT yang diorang tulis dan diorang baca buat kasidah tu, tak ada pula nama Hafi. Padahal ni ada dalam Quran tapi mereka tak tulis. Innamakan, kalau ada orang kata dia Abdul Hafi, boleh. Boleh. Sebab ni salah satu daripada nama Allah SWT. Wa'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Dan aku akan jauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku. Jadi dia akan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dia tak kecewa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa kat sini maksud dia adalah beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus. Nah, ini kisah Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Jadi ini adalah ayahnya yang kandung. Tapi ada sebahagian orang mengatakan ini bukan ayah kandungnya, tapi adalah pakciknya. Dan kalau kita tanya kenapa tak nak kata ni ayahnya, kan dalam Quran kata abi abati, abati ni semuanya. Oh, tak boleh cakap dia abi abati, sebab ni keturunan Nabi-Nabi ni mesti keturunan yang baik-baik. Jadi ini masalahnya. Jadi kalau kita lihat orang yang tak masuk dalam bab keluarga, tali kekeluargaan ni semuanya, dia yang akan mengatakan perkara seperti ini. Orang Syiah akan kata Nabi Ibrahim ni bapak ni bukan yang kat dalam Al-Quran ni, dia lain orang. Yang ini adalah pakciknya. Dan mereka berdalilkan juga dengan ayat Al-Quran bahawa Allah SWT pernah menyebutkan pakcik ni sebagai bapak. Pakcik ni sebagai bapak dalam surah Al-Baqarah. Allah SWT menceritakan tentang Nabi Yaqub. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaqa wa Ya'qub qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ingat apakah kamu hadir apabila Ya'qub di dalam nazaknya, ketika dia berkata kepada anak-anak lelakinya, apakah yang akan kamu sembah selepas aku? Di Nabi Yaqub, dia tanya kepada anak-anak dia, nak sembah apa lepas aku? Jadi mereka kata, kami sungguh-sungguh akan menyembah Tuhan engkau dan juga Tuhan bapa-bapa engkau, iaitu Ibrahim wa Ismail dan Ishaq, Tuhan yang satu. Jadi bapa-bapa engkau adalah Ibrahim, Ismail, Ishaq. Sedangkan Ishaq ni adalah pakcik. Ismail juga adalah pakcik. Yang bapa kepada Nabi Yaqub adalah Ibrahim. Ismail bin Ibrahim, datuklah, datuk. Ismail bin Ibrahim, Ishaq bin Ibrahim, Yaqub bin Ishaq. Tu dia Yaqub bin Ishaq. Jadi Ismail ni bukan bapak dia, bukan datuk. Pakcik. Jadi kata mereka, boleh kan? Pakcik ni disebut sebagai bapak. Jadi yang kat dalam ayat ni semuanya adalah bapa. Antara ni kalau tak silap saya, Imam Suyuti. Dia tolak mengatakan bahawa bapak Nabi Ibrahim AS adalah pemahat patung berhala dan sebagainya. Tapi bila telah ditolak, pendapat dia telah ditolak. Dalam ayat di atas, Allah SWT telah menceritakan dialog dan perdebatan yang terjadi antara Ibrahim dengan ayahnya, dan bagaimana Ibrahim mengajak bapaknya menuju jalan kebenaran dengan kata-kata yang lembut dan isyarat yang baik, yang menjelaskan kepada ayahnya kesesatan yang dilakukan berupa penyembahan berhala-berhala yang tidak dapat mendengar doa penyembahnya itu dan tidak juga melihat tempatnya. Lalu bagaimana berhala-berhala itu akan bisa memenuhi harapan memberi kebaikan baik dalam berupa rezeki maupun pertolongan. Jadi ini logik lah, pakai akal je dakwah, pakai akal pun boleh. Kemudian Ibrahim berkata kepadanya, saya mengingatkan akan petunjuk dan ilmu yang bermanfaat yang telah dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya, meskipun dia lebih muda daripada ayahnya. Ibrahim berkata kepada bapaknya, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, nanti aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus, berjanji dia. Jadi dia akan dapat melakukan demikian pasal dia dapat ilmu, iaitu jalan yang lurus, jelas, mudah, lagi hanif, suci, yang akan menghantarkan engkau menuju kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Kalau engkau sembah berhala ni nak dapatkan kebaikan, kalau itulah niat engkau, maka ikutlah aku, kau akan dapat. Tapi kau sembah berhala ni, kau tak akan dapat. Jadi kalau orang yang betul-betul ikhlas, dia akan ikut wahyu datang kepada Nabi. Setelah petunjuk dan nasihat itu disampaikan kepada ayahnya, maka ayahnya menolak dan tidak mau menerimanya, bahkan justru menghardik dan mengancam seraya berkata, qala raghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannak. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada ilah-ilahku hai Ibrahim, jika kamu tidak berhenti niscaya kamu akan direjam, kamu akan kurejam. Jadi ini juga dalil alihati dekat sini, Tuhan-Tuhan. Jadi makna ilah dekat sini adalah Tuhan-Tuhan yang disembah. Ini semua dalil. Kalau kita lihat banyak betul mentafsirkan makna la ilaha illallah. La ilaha, Tuhan yang disembah. Bukan Tuhan yang berkuasa, tak ada Tuhan yang berkuasa melainkan Allah. Tapi nak sembah macam-macam boleh. Tidak. Ilah maknanya yang disembah. Ada yang mengatakan dalam bentuk ucapan, dan ada pula yang mengatakan dalam bentuk perbuatan. Yakni rejam dengan apa? Dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Rejam dengan perbuatan tu dengan batu dan sebagainya. Kalau rejam dengan ucapan tu akan di mister dan sebagainya. Wahjurni maliya, dan tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Tinggalkan aku, jangan dekat dengan aku. Maksudnya putuskan saja hubunganmu denganku dan tinggalkan aku untuk waktu yang lama. Jadi dia marah sangat anaknya, ajak dia keluar daripada beribadat kepada berhala tu, kepada beribadat kepada Allah SWT sahaja. Pada saat itu Ibrahim berkata kepadanya, salamun alaik, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, iaitu tidak ada sesuatu yang menyenangkan dariku untukmu, dan tidak pula engkau akan mendapatkan perlakuan yang menyakitkan dariku. Yani, saya takkan melakukan apa-apa yang buruk, tapi engkau akan selalu mendapat keselamatan. Lebih dari itu Ibrahim bersikap sangat baik dengan mengatakan, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Aku akan memintakan ampun untukmu kepada Rabbku, sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Ibn Abbas dan ulama lainnya berkata, maksudnya sangat lembut hati, sangat lembut, sangat baik. Yakni dia memberiku petunjuk untuk selalu beribadah kepadanya dan ikhlas terhadapnya. Oleh kerana itu dia Ibrahim berkata, wa'atazirukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syafiyya. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan apa yang kamu seru selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Rabbku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku. Jadi ini cerita tentang Nabi Ibrahim. Dia mula dengan dakwah kepada bapanya sendiri, dan natijahnya adalah bapanya tidak mahu menerima dakwahnya. Tapi Nabi Ibrahim AS tidak putus asa, bahkan dia tetap menjaga adabnya, menjaga akhlaknya, berbakti kepada bapanya, dan dia mendoakan keselamatan. Bahkan dia janji nak doakan bapanya. Maknanya dia dah doakan ke belum? Dia doakan. Tapi yang mendoakan itu nanti akan datang, tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kesilapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kesilapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab itu bila hari kiamat, bila diminta untuk memberi syafaat pada hari kiamat di padang mahsyar untuk memulakan hisab, antaranya dia katakan, aku telah buat kesilapan adalah diminta istighfar maghfirah daripada Allah SWT untuk bapanya, dan itu tak boleh dilakukan. Dan kedua, Nabi Ibrahim AS berlepas diri dari ayahnya dan juga musuh Allah. Ibrahim AS telah memohonkan ampun untuk ayahnya sebagai makna yang telah dia janjikan kepadanya. Namun setelah dia mengetahui bahawa bapaknya itu musuh Allah, maka dia pun berlepas diri darinya. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa 'an maw'idatin wa'adaha iyyah, falamma tabayyana lahu annahu 'aduwwun lillahi tabarra'a minhu, inna Ibrahima la'awwahun halim." Dan perbuatan dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah kerana suatu janji yang telah diikrarkan kepada bapanya itu. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahawa bapanya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim melepaskan diri darinya. Tabarra'a minhu. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, dia bersabda, "Yalqa Ibrahimu abahu azara yawm al-qiyamati wa ala wajhi azara qatratun wa ghadrah. Fayaqulu lahu Ibrahim, alam aqul laka la ta'sini? Fayaqulu abuh, fal yawma la a'sika. Fayaqulu Ibrahim, ya Rabbi, innaka wa'adtani alla tukhziyani yawma yub'athun. Fa ayyu khizyin akhza min abi al-ab'ad?" Fayaqulu Allah Ta'ala, "Inni harramtu al-jannata 'ala al-kafirin." Thumma yuqalu, "Ya Ibrahim, ma tahta rijlaik?" Fayanzur, fa idha huwa bidhikhin multikhin. Fayukhadu biqawainihi, fayulqa binar. Ibrahim akan menemui bapaknya Azar pada hari kiamat. Sedang pada wajah Azar terdapat debu dan tanah. Maka Ibrahim berkata kepadanya, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, janganlah engkau menentangku?" Bapaknya pun berkata kepadanya, "Sekarang aku tidak lagi menentangmu." Lalu Ibrahim berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya engkau telah menjanjikan kepadaku untuk tidak menghinakanku pada hari dibangkitkannya manusia. Betulkah Allah SWT ada janjikan ni?" Jawabnya, "Ya." Dalam surah Asy-Syu'ara, Wala tuhzini yawma yub'atun. Dia pernah doa Nabi Ibrahim, "Janganlah engkau hina aku pada hari dibangkitnya manusia." Jadi kata Nabi Ibrahim, "Adakah yang lebih menghinakan dari keberadaan bapakku yang sangat jauh dariku?" Ini lebih menghinakan. Maka Allah menjawab, "Sesungguhnya aku telah mengharamkan syurga bagi orang-orang kafir." Kemudian dikatakan, "Hai Ibrahim, apakah yang ada di bawah kedua kakimu?" Lalu dia melihat dan ternyata ada binatang sembelihan yang sangat kotor. Kemudian binatang itu diambil dengan dipegang kaki-kakinya lalu dilemparkan ke dalam neraka. Jadi nombor satu, sembelihan bizikhin, binatang buas jantan yang memiliki bulu yang sangat lebat. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Okay, sekilas tentang perbezaan pendapat mengenai nama ayahanda Nabi Ibrahim AS. Ini dia. Allah SWT berfirman, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapanya Azar, "Pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala sebagai ilah? Sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata." Ini dalam surah Al-An'am. Dan demikian itu menunjukkan bahawa bapa Nabi Ibrahim AS adalah Azar ni namanya. Dalam Quran dah sebutkan namanya. Kita tahu dalam Quran jarang disebutkan nama-nama, betul tak? Jadi kali ini disebutkan nama, dah sebutkan nama pula, wah tak nak ambil pula. Itu yang masalah. Bila tak sebut nama, cari-cari. Dah sebut nama, tak nak dengar pula, tak nak ambil. Majoritas ahlu silsilah nasab, yang diantaranya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, mengatakan bahawa nama bapaknya adalah Tarikh dengan menggunakan hak. Sedangkan ahlu kitab mengatakan nama bapaknya adalah Tarikh dengan menggunakan huruf kha. Ada juga yang mengatakan azar adalah gelar untuk sebuah berhala yang disembahnya. Ibnu Jarir mengatakan yang benar adalah bahawa namanya adalah azar. Mungkin saja dia mempunyai dua nama, dan mungkin juga dari kedua nama itu salah satunya adalah gelarannya. Mungkin dia nama dia azar dan lain-lain nama, tapi azar itu tetap nama dia. Dan yang dikemukakannya itu masih mengandungi berbagai kemungkinan dan belum pasti. Jadi kita lihat nota kaki itu nombor 4, Al-Quran dan As-Sunnah telah dengan jelas menyebut nama ayahanda Ibrahim alaihi salam. Lalu mengapa kita harus mengabaikan zahiriah keduanya, yakni Al-Quran dan Sunnah, yang sudah sangat jelas dan lebih berpaling kepada yang lainnya? Dan pendapat yang dikemukakan oleh Syekhul Mufassirin wal Muhaqqiqin Ibnu Jarir Al-Tabari rahimahullah taala dan orang-orang sejalan dengannya adalah yang lebih tepat. Jadi bila dah ada dalil, tak payah nak tengok ijtihad-ijtihad lah. Dalam hadis pun dah cakap. Okay, kita berhenti di sini dulu. Apa soalan? Jawabnya, pertama sekali, kalau kita lihat Al-Quran ke apa ke, tentang kisah-kisah sebelum kita ini, sebelum umat Muhammad SAW, dan dia adalah satu syariat yang kita ambil hukum lah maknanya. Jadi kita kena tanya satu persoalan, apakah boleh kita ambil hukum daripada syariat lain daripada syariat Islam, ini syariat Muhammad SAW. Jawabnya tak boleh. Syariat orang-orang sebelum kita bukan syariat untuk kita. Itu adalah pendapat yang lebih benar dikuatkan oleh Syalbani dan Muhaqqiqin. Misalnya masalah usul fiqh, boleh tak mengambil syariat selain daripada syariat Muhammad SAW? Ini jawabnya tak boleh. Tapi ada khilaf yang mengatakan bahawa syariat mereka tu boleh kita ambil selagi dia tidak bercanggah berlawanan dengan syariat Islam, ataupun didiamkan saja pun boleh juga. Tapi kalau dia ada berlawanan dengan syariat Islam, maka tak boleh kita gunakan syariat mereka. Jadi kata-kata ini pun berbahaya juga, sebab syariat mereka ada banyak benda yang syariat kita tak cakap apa-apa. Jadi boleh tak ambil. Jadi mereka ada dalil-dalilnya. Ulaika allazina hadahumullahu fabi hudahum muqtadi. Mereka-mereka itu, yang ni nabi-nabi sebelum engkau tu wahai Muhammad, diberikan petunjuk oleh Allah, dan dengan petunjuk mereka itu hendaklah kamu ambil fabi hudahum muqtadi, hendaklah kamu ikut. Menunjukkan kita disuruh ikut nabi-nabi. Tetapi ini masalah apa? Petunjuk apa? Dan yang kita tengah cakap ni adalah syariat. Ikut petunjuk mereka bagus. Tapi syariat mereka yang khusus, kata ulama, tak masuk dalam perintah tersebut. Jadi sama juga dengan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjuklah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Kemudian siapakah orang-orang yang diberi nikmat atas mereka ni? An'amta 'alaihim, dalam ayat lain, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasalihin, daripada nabi-nabi. Jadi nabi-nabi ni adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah SWT. Jadi jalan mereka ni kita minta supaya kita ditunjukkan jalan mereka. Jadi maknanya kalau kita dah tahu jalan mereka macam ini, patutnya kita ambil lah. Tapi jawabnya tidak. Jalan mereka dengan syariat mereka yang khusus tak sama. Jalan mereka adalah tauhid yang umum tu, kita ambil. Tapi yang khusus tak boleh, sebab kita ada dalil lain yang mengatakan syariat Muhammad SAW menasahkan, mansuhkan semua syariat-syariat yang lain. Ini kan jelas. Wa muhaiminan alaih, dan kitab Al-Quran ni dia menghapuskan yang lain-lain, yang kitab-kitab yang lain. Jadi oleh kerana demikian, syariat mereka kita boleh pakai. Jadi kalau dia sama dengan syariat kita, kita pakai. Dan hakikatnya kita pakai syariat diorang ke, kita pakai syariat kita? Kita pakai syariat kita. Jadi itu masalah cerita dalam Suratul Kahfi, orang buat masjid kat atas kubur Ashabul Kahfi, cerita-cerita macam ini semuanya kan. Jadi yang ini semua tak boleh pakai. tak dipakai. Kita ambil petunjuk daripada daripada benda-benda yang boleh kita ambil faedahnya, tapi daripada sebagai syariat tak boleh. Jadi salamun alaika termasuk di dalam dalam bab ini. Tetapi tapi salamun alaika ini sama tak macam assalamualaikum. Jadi kata ulama tak sama assalamualaikum dengan salamun alaik. Dalam ayat lain dia mengatakan, kita kata pada orang yang jahil ni salamun. Salamun alaikum lana betahil jahilin. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Selamat dan sejahtera. Jadi selamat dan sejahtera dekat sini ucapan yang kita katakan lebih umum daripada ucapan yang khas untuk ahli Islam, iaitu assalamualaikum. Jadi yang assalamualaikum ni tak boleh. Yang salamun alaikum ataupun yang seumpama dan sebagainya, kata ulama, jika ada maslahatnya maka dia dia boleh. Allah alam ni bab ini kita boleh kaji dalam kitab Ahkam Ahli Zimmah karangan Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Hukum Ahli Zimmah, macam mana kita bermuamalah dengan orang yang bukan Islam. Salam. Diorang beri salam pada kita ke kita beri salam pada orang? Boleh, kita jawab boleh. Kita jawab boleh. Ini masalah kita beri kepada apa ni, kita kita mulakan apa tu salam kepada mereka tu, tak boleh. Jawab kata Rasulullah SAW, salam bila al kitab berikan kamu salam, kamu jawab. Ha, tapi dong kata bila dong tak pakai assalamualaikum tu, racun atas kau, matilah kau. Maka kata Nabi SAW, jangan jawab. Tapi jawab wa'alaika, maknanya kena jawab. Jawab tu kena jawab, dalam Quran suruh jawab. Wa idza khayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Bila kamu diberi penghormatan, maka jawablah dengan sepertinya ataupun lebih lagi, aw rudduha, dengan lebih baik daripada itu ataupun yang seperti itu saja. Maknanya kena jawab. Jadi isunya mana satu, yang jawabnya ke ataupun yang mulakan? Oh, orang Islam beri salam kepada mereka. Jadi yang itu tak dituntut pun mula-mula. Lepas tu dalam bab apa ni, oh, salamun alaih. Kalau dia dengan orang kafir, dia tak dibuat macam itu. Jangan pakai kata-kata salam. Itulah saya rasa. Jangan berikan salam. Melainkan dalam apa ni, dekat dalam majlis tu ada orang bukan Islam dan orang Islam, boleh kita beri assalamualaikum. Dan assalamualaikum hampir sama. Ini kita ambil apa ni, pendapat yang mengatakan syariat sebelum Islam ini bukan syariat kita. Yang baiknya ditinggalkan. Ya, ditinggalkan. Sebab ini termasuk memberi apa ni, apa, kehormatan kepada orang yang bukan Islam, dan itu tak dibolehkan. Jadi dekat dalam ayat-ayat ini kalau kita lihat banyaklah hukum-hukumnya. Antaranya tak boleh minta ampun untuk mereka. Ini menjelaskan bahawa ada perbezaan yang besar, garis yang besar memisahkan antara Islam dan kekufuran. Masalah wala wal bara. Kalau betul mereka semua sama, boleh bersatu apa semuanya, kenapa tak boleh minta ampun untuk orang? Tak boleh. Tak nak pun kat tempat lain. Tak nampak lagi. Harta waris aku saka tak boleh. Banyak hukum-hukum yang khas mengingatkan kita lain dengan Islam tu, dia dah membezakan antara Islam dengan kekufuran. Tapi berbuat baik kepada orang bukan Islam tidak dilarang. Itu yang masalah kita susah nak faham dalam bab-bab ini. Macam mana boleh tak sayang mereka, tak apa semuanya, tapi boleh buat baik lah. Kita kalau belum faham, janganlah kita petikaikan lah. Lama-lama insyaAllah faham. Boleh. Mak bapak yang bukan Islam, adik-beradik bukan Islam, dia dah masuk Islam dan sebagainya, siapa kata tak boleh pergi ziarah dia apa semuanya? Masih boleh lagi. Lepas tu kita bukan hanya tu je, kita suruh apa dia tukar nama lagi. Itu satu hal lagi lah. Memang tak disuruh tukar nama. Kalau nama tu tak ada apa-apa, tak ada apa-apa rosaknya daripada akidah dan sebagainya, tak payah nak tukar nama. Betul tu, betul. Tapi masalah sebagian orang kita ni, bila dia nak masuk Islam, jangan campur lagi apa semua, gedebak-gedebuk. Itu tak bagus. Buat baik terhadap orang yang bukan Islam itu boleh, tidak dilarang. Tidak wajib lah, tapi tidak dilarang. Baik. Soalan lain? Ya, salamun alaika ini kalau kita lihat ni pun bukannya pada permulaan kan. salamun alaiki. Ini jasaran dilimpahkan kepadamu. Selepas itu dah nak keluar tu, nak dapat nak mufarakah kan, baru dia cakap macam gini. Telah diperintahkan ataupun disuruh oleh bapaknya untuk tinggalkan dia. Itu kan tak sama dengan yang mula-mula. Allahu akbar. Insya-Allah kita sambung minggu depan aja sebabnya saya punya tu ditangguhkan. Jadi kita teruskan insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.